ku jadinya merana berputus asa merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Begini akhirnya kasih memutus cinta. Apakah aku berdosa? Aduh, bahagialah hidup.